الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا والصلاة والسلام على نبينا نبي الهدى محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع الهدى اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah, tidaklah aku melihat dalam perkara hawa nafsu suatu kaum atau perkara kebid'ahan suatu kaum yang lebih sering bersaksi palsu atau berdusta dibandingkan orang-orang Syiah Rafidhah. Itu mereka berarti termasuk ahlul bid'ah yang paling banyak berdusta. Itu diantara karakteristik orang-orang Syiah, berdusta, bohong. Dan juga orang-orang Syiah Rafidhah yang ada di Indonesia, mereka berbaur dengan orang-orang Sunni, yaitu masyarakat awam muslimin, dan mereka akan mengklaim diri mereka sama dengan Sunni, padahal mereka Syiah Rafidhah Itsna Asyariyah. Kemudian diriwayatkan dari Asy-Sya'bi rahimahullah, ia berkata, wahai Malik, Malik sini maksudnya Malik bin Mighwal Al-Kufi Abu Abdullah, seorang yang fiqah thabit, seorang yang terpercaya lagi kuat hafalannya, ya, dan jemaah ulama pun meriwayatkan dari Malik bin Mighwal ini karena terpercayanya beliau dari segi hadis dan ilmu. Wahai Malik, sekiranya, jadi Asy-Sya'bi berkata kepada Malik bin Mighwal, sekiranya aku menginginkan agar mereka, itu orang-orang Syiah Rafidhah, memberikan budak-budak mereka padaku dan memenuhi rumahku dengan emas. Jadi harta, di antara harta yang berharga, paling berharga yang tidak hidup, yaitu emas. Dan harta yang paling berharga dan hidup, budak. Kalau misalnya orang-orang Syiah memberikan budak-budak mereka, berarti kan kita punya budak tuh enak, ikhwan. Nah, itu banyak memenuhi rumahnya, rumah saya dengan budak-budak pemberian mereka dan juga emas. Tujuannya supaya saya berdusta untuk mereka atas nama Ali. Jadi disogok dengan budak yang banyak dan emas yang berlimpah, supaya menggadaikan kebenaran dan berdusta untuk kebaikan dan kemaslahatan orang-orang Syiah atas nama Ali, ya. Dan istilahnya mereka melakukannya akan, tapi demi Allah aku tidak akan berdusta atas Ali selamanya. Maka kalau kita mencontoh ulama ahli hadis dan ulama salaf, kita dapati mereka tidak mengejar dunia, kekuasaan dan semisalnya untuk menutupi kebenaran dan menzahirkan kebatilan selagi mulutnya disumpal dengan uang. Namun bagi orang-orang yang mengejar dunia dan popularitas dan kekuasaan, maka pelumasnya itu uang untuk menegakkan kebatilan dan menutupi kebenaran. Jadi ada orderan dari situ. Sekte-sekte menyimpang diangkat dan dianggap baik. Ya. Nah, ini berarti ada sesuatu Dan itu tidak akan orang-orang seperti ini dengan inisiatif sendiri memuji-muji sekte-sekte menyimpang yang keluar dari Islam, bahkan dipuji-puji, diucapkan selamat dan seterusnya. Melainkan ada sesuatu. Yaitu, tidak ada budak yang diberi, tapi ada sesuatu dari dunia yang menjadi licin. Wahai Malik, sesungguhnya aku telah mempelajari perkara-perkara hawa nafsu semuanya. Maksudnya, As-Sya'bi itu telah mempelajari firqah-firqah yang menyimpang. Ya, bukan berarti mempelajari hawa nafsu, berarti ada hawa nafsu dia pelajari, ada syahwat dia pelajari. Enggak, bukan gitu maksudnya. Maksudnya adalah mempelajari metodologi berpikir dan akidahnya atau amaliyahnya firqah atau kelompok yang menyimpang. Itu maksud. Aku telah mempelajari mereka semua dan propaganda mereka. Ya, jadi sudah menguasai ilmu dirasatil firqah namanya. Yaitu ilmu pembelajaran tentang firqah-firqah menyimpang. Namun aku tidak melihat suatu kaum yang mana mereka lebih dungu daripada apa yang disebut sebagai kaum Khasyabiyah. Ini salah satu sekte Syiah. Ya, intinya Khasyabiyah ya Syiah. Kalau sekarangnya Rafidhah kita anggap aja. Seandainya mereka itu adalah binatang, maka mereka adalah keledai-keledai. Kenapa di sini Asy'abi memisalkan mereka ini seperti keledai? Karena bagi bangsa Arab, keledai itu sejelek-jelek binatang. Maksudnya sejelek di sini, sehina-hina, serendah-rendah kadar binatang dan nilainya. Bahkan dibandingkan dengan anjing, itu lebih rendah keledai. Iya. Memang anjing menurut jumhur ulama najis. Ya. Tetapi anjing masih ada manfaat dan ada karakter yang terpuji darinya bagi orang Arab, yaitu wafa. Wafa di sini bukan nama pesantren ya. Wafa di sini apa ya, wafa ikhwan? Indonesia apa ya wafa? Amanah. Setia, iya. Setia. Tapi kalau keledai, dalam Al-Quran saja keledai itu permisalan yang buruk. Memang ada namanya kalb, anjing, ada permisalan yang buruk, tapi di Al-Quran pun kalb atau kilab itu pun ada bagus-bagusnya. Ya, coba di surat Al-Kahf, ya kan? Apakah anjingnya tercela? Enggak. Memang dalam hadis ada kilabun nar, anjing-anjing neraka itu khawarij, betul, tapi itu neraka, bukan anjing-anjing duniawi. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, idza walagha al-kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an ulahunna bitrab. Dalam redaksi lain, ukhrahunna bitrab. Jika ada seekor anjing yang menjilati bejana minummu atau makanmu, maka cucilah 7 kali, pertamanya dengan debu atau terakhirnya dengan debu. Tapi itu tidak melazimkan, hadis itu tidak melazimkan hinanya karakter anjing gitu loh. Nah, kalau kita kan anjing itu seburuk-buruk makhluk ya, seburuk-buruk binatang tuh anjing di kita nih, di kita nih, karena pertama menganggapnya najis ya. Kedua, karena tidak boleh pelihara, bahkan bisa menggugurkan banyak pahala kalau memeliharinya tanpa darurat atau hajat yang dikecualikan dalam Islam. Makanya orang Jawa orang Jawa punya bahasa, kata anjing apa? Asu. Itu dari bahasa Arab. Iya. Antum pahami lafal asu ini dari segi usul fikih. Ada al dan su. Su itu keburukan. Al istighraqiyah, segala jenis keburukan. Iya. Antum gak tahu kan? Lo baru tahu kan? Bahkan orang Jawa tulen kromo inggil pun baru tahu sekarang. Karena itu Anda cuma Anda yang ngomong satu pulau Jawa, Anda doang ngomong. Tapi Anda yakin dari situ, ikhwan. Karena orang-orang Jawa tuh banyak yang mengambil dari istilah-istilah Arab. Qolah misalnya. Dari bahasa Arab, idza kanal ma'u kullatain, qullah, qolah. Gitu kan? Qolah. Ya. Mereka benar, orang Jawa kadang benar gitu loh, ngikutinnya benar. Coba misalnya hari libur apa? Pray. Pray, pray. Doa, ya kan? Ini dari situ emang. Ngambil serapan dari bahasa aslinya. Kereta apa? Sepur dari bahasa Belanda. Kita belajar apa sekarang? Jadi sampai mana tadi? Sampai anjing. Ya. Jadi asu. Di Al-Quran banyak asu. Itu al dan su. Su keburukan al. Imma istighraqiyah, imma jinsiyah, imma ahdiyah. Tapi di sini istighraqiyah. Itu segala maksud, segala keburukan terkumpul padanya. Itu bagi kita. Apakah di bahasa Arab anjing disebut asu? Bukan. Al-kalb. Nah, dalam Al-Quran, permisalan buruk binatang itu apa? Buaya? Bukan. Kalau di kita buaya. Yaitu himar. Iya. Inna ankaral aswati la sautul hamir. Sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah suaranya keledai. Lihat di surat Luqman. Ayat sekian. Halaman kedua, kiri bawah, paling bawah ujung. Iya. Kemudian, di surat Al-Jumu'ah. Kama tadil himari ya'milu asfar. Orang-orang Yahudi ngerti. Atau orang-orang Nasara ngerti. Atau orang-orang yang dia membawa ilmu tapi dia gak ngerti gitu loh. Itu seperti keledai sedang membawa banyak buku-buku tebal. Jelek permisalannya. Jadi permisalan kedunguan itu himar, keledai. Nah kalau di Indonesia kok gak diucap? Karena di Indonesia gak begitu dikenal keledai. Walaupun makanannya sering kedelai, tapi keledai kurang dikenal. Lebih banyak asu ya. Apalagi di daerah sini, ya kan? Baik. Seandainya mereka tergolong binatang, yaitu Syiah, maka mereka adalah keledai-keledai. Permisalan yang jelek untuk mereka. Dan seandainya mereka tergolong binatang burung, maka sungguh mereka itu burung-burung rakham. Jenis burung yang dikenal memiliki sifat ingkar janji atau sifat kotor. Itu, dalam kitab An-Nihayah fi Gharibil Hadis kali Ibnu Al-Athir. Baik, dan juga berkata As-Sya'bi rahimahullah, aku peringatkan kalian dari hawa-hawa nafsu yang menyesatkan, dari kebid'ahan yang menyesatkan, dan seburuk-buruknya adalah orang-orang Rafidah. Hal itu karena ada di antara mereka, di tengah-tengah orang Rafidah, ada orang-orang Yahudi yang mencela agama Islam agar kesesatan mereka menjadi hidup, sebagaimana Bulis atau Syawud mencela seorang raja bagi orang-orang Yahudi atau Nasrani. Jadi orang-orang seperti ini tidaklah masuk Islam karena rasa cinta atau takut kepada Allah. Akan tetapi masuk Islam pura-pura. Padahal pada dirinya ada kebencian dan celaan kepada orang-orang Muslim. Sehingga Ali bin Abi Thalib membakar mereka dengan api. Walaupun ini diingkari oleh sahabat lainnya. Dan mengasingkan mereka ke beberapa negeri. Ini saking apanya, ikhwan? Saking berbahayanya mereka. Ya, seolah-olah mereka itu cinta kepada Islam dan kaum muslimin, namun pada hakikatnya tidak. Mereka membenci Islam dan kaum muslimin. Di antara mereka ada Abdullah bin Sabah, diasingkan ke negeri Sabat. Abdullah bin Syabab dan Abu Al-Qurush serta anaknya diasingkan ke negeri Jazad. Itu karena ujian orang-orang Rafidah itu sama seperti ujian orang-orang Yahudi bagi kaum muslimin. Jadi intinya adalah Yahudi versus Islam. Tapi Yahudinya ini dengan jubah Rafidah. Syiah Rafidah. Fadal Iqra. orang-orang Yahudi berkata, kerajaan itu tidak layak kecuali bagi keluarga Nabi Dawud alaihissalam. Dan orang-orang Rafidah mengatakan kepemimpinan itu tidak layak kecuali bagi keluarga Ali. Orang-orang Yahudi berkata, tidak ada jihad fisabilillah di jalan Allah sehingga Al-Masih Dajjal keluar atau Nabi Isa turun dari langit. Sedangkan orang-orang Rafidah mengatakan, tidak ada jihad sehingga Imam Mahdi keluar, kemudian ada yang mengumandangkan jihad dari langit. Orang-orang Yahudi mengakhirkan salat maghrib sehingga bintang-bintang menjadi jelas cahayanya. Demikian pula halnya orang-orang Rafidah. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazalu ummati 'ala al-fitrati ma lam yu'akhiru al-maghriba hatta tashtabika an-nujuma." Umatku senantiasa dalam keadaan fitrah selama mereka tidak mengakhirkan salat maghrib hingga bintang-bintang menjadi terang cahayanya. Baik. Kemudian di sini ada sedikit perbedaan antara orang-orang Yahudi dengan orang-orang Rafidah, Syiah Rafidah. Dan ternyata ketika kita melihat perbedaan antara Yahudi dengan Syiah Rafidah, ternyata Syiah Rafidah itu lebih parah dalam urusan menyelisihi kaum muslimin dan memerangi kaum muslimin lebih dibandingkan Yahudi. Yang pertama, kata orang Yahudi, kerajaan itu tidak layak kecuali bagi keluarganya Dawud. Maka mereka itu mengagungkan the star of David atau bintang David, Israel, negara Israel yang mereka buat. Dan jadi kata mereka, keimaman atau kerajaan itu tidak layak kecuali bagi keluarga Dawud. Dan orang-orang Rafidah mengatakan kepemimpinan itu tidak layak kecuali bagi keluarganya Ali. Gulu dan sikap perlebihan mereka kepada Ali bin Abi Thalib. Apa bedanya dengan orang-orang Yahudi? Orang Yahudi di sini masih ada pengagungan terhadap Nabi Dawud sebagai rajanya gitu loh. Sedangkan orang-orang Syiah Rafidah ini melebihkan Ali bin Abi Thalib dari kadar kemanusiawiannya atau sebagai sahabat Nabi, dilampaui di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keluarga Alawi. Keluarga Ali berarti keluarga Alawi. Maka kadang-kadang disebut juga dengan Alawiyin. Dan tidak sedikit darinya dari kalangan Syiah. Tidak sedikit darinya dari kalangan atau penganut Syiah. Dan tidak sedikit dari orang-orang yang mengklaim keturunan dari Nabi kita alaihi salatu wassalam, keluarga dari keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak sedikit dari mereka Syiah. Tidak sedikit, dan itu diakui oleh sebagian dari mereka. Dan sebagian dari mereka pun mutasawwifah sufi. Maka Syiah itu Rafidah banyak masuk ke jasad kaum muslimin melalui pintu sufi. Melalui pintu sufi. Kenapa? Karena ada beberapa kesamaan idealisme. Ada common sense antara sufi, terutama sufi yang ekstrim, dengan Syiah Rafidah. Di antara common sense mereka adalah memelihara riwayat makdzubah, dhaifah, maudhu'ah, yaitu memelihara kisah-kisah dan riwayat-riwayat atau khurafat-khurafat yang tidak jelas sanadnya dan jelas kebohongannya. Itu ada pada banyak dari kalangan sufi mutasawwifah dan juga lebih-lebih dari kalangan Syiah klop di situ. Ya. Terutama tentang para wali. Ah, itu. Itu banyak sekali khurafat, bisa terbanglah, bisa ini, bisa tiba-tiba hadir, dipanggil hadir dan seterusnya. Itu di antaranya. Tapi yang menjamak dari seluruh kesamaan antara mereka adalah menyelisihi sunnah Nabi, itu dia intinya. Alaihissalam. Ya, tapi kemudian Kata orang-orang Syiah Rafidah, kepemimpinan itu lain kecuali bagi keluarganya Ali bin Abi Thalib. Kemudian perbedaan berikutnya, orang-orang Yahudi berkata, tidak ada jihad fi sabilillah di jalan Allah sehingga Al-Masih Dajjal keluar atau Nabi Isa turun dari langit. Ini anggapan orang Yahudi. Enggak ada jihad fi sabilillah kecuali kalau misalnya Dajjal keluar atau Nabi Isa turun ke langit. Ini kata mereka. Dan mereka tahu mereka salah, orang Yahudi. Paham enggak maksudnya? Jihad baru ada ketika apa? Dajjal keluar dan Nabi Isa turun ke langit. Pertanyaannya, wahai Yahudi, nanti pas Dajjal keluar siapa pengikut terbanyak? Ya kaum ente. Jihad dari mana? Justru kaum antumlah wahai Yahudi yang menjadi pengikut Dajjal. Lalu ketika nanti Nabi Isa alaihissalam turun dari langit ke bumi untuk menumpas si Dajjal ini, kira-kira orang kayak Yahudi ini mau diapain? Imma yang Yahudi ini kemudian masuk Islam, karena dalam hadis Nabi SAW akan disebutkan tidak ada ahlu kitab melainkan masuk Islam, atau imma orang Yahudi ini betul-betul kekeh ikut dengan Dajjal. Maka jihad dari mana? Ya, itu bagi mereka, bagi orang Yahudi ya. Sedangkan orang-orang Rafidah mengatakan tidak ada jihad sehingga Imam Mahdi keluar. Tapi Imam Mahdi versi mereka ya, Imam Mahdi versi mereka, baru terjadi jihad kalau Imam Mahdi keluar. Kemudian ada yang mengumandangkan jihad dari langit, itu kata. Ada ini ada kesamaan dan ada perbedaan dengan Yahudi. Kemudian berikutnya, orang-orang Yahudi mengakhirkan salat maghrib sehingga bintang-bintang menjadi jelas cahayanya. Jadi mereka beribadah maghrib diakhirkan sampai bintang-bintang menjadi jelas cahayanya, agak malaman dikit. Nah, demikian pula halnya orang-orang Rafidah, Syiah Rafidah. Padahal Rasulullah SAW bersabda, la tazalu ummati 'ala al-fitrati ma lam yu'akhkharu yu'akhirul maghrib, bukan yu'akhkharu, ma lam yu'akhirul maghriba hatta tashtabikan nujum. Umatku senantiasa dalam keadaan fitrah selama mereka tidak mengakhirkan salat maghrib hingga bintang-bintang menjadi terang cahayanya. Dan beberapa kalangan mutasawwif atau sufi itu malah justru mengikuti hal-hal seperti ini. Mereka menerapkan penundaan buka puasa dan sholat maghrib di bulan Ramadan. Sampai kapan? Sampai agak malaman dikit kelihatan ada bintang berkilauan, baru mereka mau buka puasa. Nah itu kalau misalnya bulan Ramadannya musim panas. Nah kalau musim hujan, bintangnya nunggu kapan? Gak datang-datang bintangnya, akhirnya puasa wisol sampai besok gak buka. Maka ini menyelisih sunnah Nabi SAW. Juga kadang-kadang bukan kita enggak jauh lagi ke orang-orang sufi. Kadang-kadang di rumah kita, ibu-ibu terutama, ibu-ibu repot masak, repot nyiapin makanan, repot di dapur, dan sengaja ketika berkumandang azan tahu itu waktu-waktu buka puasa, ditunda-tunda. Bukankah begitu ya? Mama ada yang kayak gitu enggak? Ada yang kayak gitu. Ditunda-tunda. Ayo Bu, buka. Iya bentar, nanti dulu nih, masih godok dan sebagainya. Maka di antara sunnah adalah apa? Mengakhirkan apa? Sahur dan menyegerakan buka puasa pada waktunya, bukan menyegerakan pas iklan sirup ya. Orang-orang Yahudi sedikit berpaling dari arah kiblat. Demikian pula orang-orang Rafidah. Apalagi sekarang orang-orang Rafidah di Iran, mereka tidak menganggap kiblat mereka Ka'bah atau semisalnya. Mereka kiblatnya di Karbala. Orang-orang Yahudi memanjangkan pakaian hingga di bawah mata kaki. Nah tuh, berarti isbal dong. Ya, pakai pakaian di bawah mata kaki. sampai bawah mata kaki. Ini berarti aslinya orang-orang Yahudi. Ya. Ada keserupaan sama orang Yahudi kalau kita masih kayak gitu. Tapi jangan kita bilang juga dengan orang Israel, "Hei Yahudi," jangan gitu. Ya. Padahal Rasulullah SAW demikian pula halnya orang-orang Rafidhah, padahal sebegitu. Ya, sekarang memang itu style barat ya, karena pengaruh mereka juga orang Yahudi. Padahal Rasulullah SAW pernah melewati seseorang yang memanjangkan pakaian di bawah mata kaki. Lalu Rasulullah SAW menjadikan orang itu berpakaian di atas mata kaki. Jadi sebenarnya berpakaian atau bercelana di atas mata kaki enggak melebihi itu. Itu dari Nabi SAW sumbernya. Sementara berpakaian atau bercelana sampai menjulur di bawah mata kaki, dari siapa asalnya? Yahudi. Ya. Kalau ternyata di antara kita kemudian bilang itu cingkrangan kayak orang kebanjiran dan seterusnya, antum itu muslim atau Yahudi sebenarnya? Kok ngomong kayak gitu? Itu kan dari Rasulullah. Kita maafkan kalau memang jahil ya. Tapi kalau udah pernah dengar hadisnya masih kayak gitu, ana khawatir antum terjerumus dalam kekufuran. Karena jelas ini menghina sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita katakan itu sunnah dianjurkan bukan wajib ya. Tapi kalau kita katakan di bawah mata kaki itu haram dan di atasnya itu wajib, kan itu berarti menghina sesuatu yang diwajibkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Bahkan dalam hadis Nabi SAW ada tiga golongan yang Allah tidak mau mengajak bicara baik-baik padanya. Tidak mau memandangnya dan mendapatkan azab yang pedih. Di antaranya adalah al-musbilu izarahu. Orang yang menjulurkan kainnya di bawah mata kaki. Nah, sekarang ada orang muslim kemudian malah mencela itu. Ngapain coba naikin di atas mata kaki kayak kebanjiran aja. Ada juga bahkan yang, saya kalau misalnya celana saya di bawah mata kaki, dakwah saya tidak akan diterima masyarakat. Lihat tuh, ada yang kayak gitu ya kan. Paham gak maksudnya? Ada orang bilang ke anak kayak gitu. Anak tanya, antum kenapa kok isbal kok di bawah mata kaki celananya? Dan itu anak nanya itu di Jakarta. Kemudian dia orang Lampung. Lagi belajar kuliah sama anak. Anaknya kayak gitu di kelas. Antum kenapa kok kayak gitu? Angkatlah. Wah, anak kalau gak isbal, anak gak bakal diterima dakwah anak di kampung. Paham gak maksudnya? Ini kan konslet. Dia kan lagi di Jakarta, lagi gak dakwah. Kok nyambung-nyambungin alasannya ke kampung demi melegalisir isbalnya? Apa urusan? Antum tinggal angkat, antum gak sedang berdakwah, antum gak ada di kampung antum, antum di Jakarta dan gak ada orang mencela insyaallah, angkat celananya, gak masalah. Tapi qadarullah sebagian itu hanya alasan. Kadang-kadang ada yang sengaja isbal cuma karena tidak mau kayak orang-orang Wahabi. Iya. Atau minimal gak mau kayak orang-orang jemaat tablik. Paling gak mau kayak orang-orang itulah. Ah iya, kenapa kok mikirin pandangan manusia padahal Rasulullah SAW menyuruh kayak gitu. Nanti kalau anda misalnya naik angkat celana, nanti kayak Mukhlas Abu Zulul dong. Gitu misalnya. Aina insanuhu. Hah? Ini kan, mana orangnya? Oh di drama ini, ya. Iya, masya Allah gitu. Kayak beliau dong nanti. Dan emang kenapa kayak beliau? Ya, anak-anak gaul aja sudah mulai tidak isbal. Tapi niatan mereka bukan karena sunnah Nabi, karena trending outfit mereka kayak gitu, celana pensil, gitu. Iya, celana pensil ya. Aja berarti kuku-kukunya itu hitam semua tuh. Ya. Gak dapat pahala dan tidak berdosa jadinya karena gak isbal. Nah ini ngerti dalil, tahu, kemudian berasal masalah khilafiyah. Ya kalau khilafiyah carilah yang paling berhati-hati dong. Itu kalau emang kita katakan khilafiyah. Baik, kemudian menjadikannya Rasulullah SAW melihat melewati seorang memanjangkan pakaian di mata kaki kemudian menjadikan orang itu berpakaian di atas mata kaki. Nah, itu Rasulullah menyuruh orang itu untuk naikin kainnya. Kemudian ikhwan, lanjut Allah. Baik, orang-orang Yahudi merubah kitab Taurat. Demikian pula orang-orang Rafidah, mereka telah mengubah Al-Quran. Iya, kitab mereka itu, Al-Quran versi mereka ada sendiri. Ya ada. Ada beberapa lafal yang mereka ubah. Tapi tentu tidak tersebar di antara kaum muslimin. Kalau tersebar di antara kita sekarang, pasti ketahuan salahnya. Karena wa inna lahu lahafizun, kata Allah. Kami menjaga Al-Quran dari tahrif lafzi, dari penyelewengan lafal. Akan ketahuan deh. Kemudian orang-orang Yahudi berpendapat wanita tidak memiliki masa iddah. Demikian pula orang-orang Rafidah. Ini dia nih yang harus dibenahi dari pemikiran sebagian kaum muslimin. Orang-orang Yahudi berpendapat wanita kalau diceraikan tidak memiliki masa iddah. Ngerti gak masa iddah itu? Masa iddah itu hitungan masa atau durasi setelah ditalak sampai di kemudian berpisah betul-betul dan sudah berpisah sama sekali. Ini masa iddah, ya. Masya Allah, tadi dikasih baterai, sekarang dikasih speaker. Masya Allah. Tertinggal satu kamera shot ke beliau. Nah, ikhlas kalian, ada banyak kesalahpahaman di masyarakat tentang masa iddah ini. Gara-gara propaganda Yahudi bahwasanya perempuan tidak punya masa iddah. Sehingga kalau suami bilang, udah kita pisah aja, langsung ada soundtrack, pulangkan saja aku ke apa rumah ibuku atau ayahku. Enggak gitu ceritanya, bro. Itu lagu. Ya, itu lagu. Dan itu dari mereka-mereka ini, dalam Islam itu perempuan yang ditalak, ya, talak pertama dan kedua, ya khalas, dia tetap stay di rumah suaminya. Rumah di sini dalam artian baik rumah milik suaminya atau kontrakan suaminya. Ya, begitu. Tetap bersama suaminya, satu rumah, satu atap, bahkan satu kamar juga. Ya. Kalau misalnya talaknya di masa hamil, maka iddahnya sampai ngebrojol ke anak atau keguguran gitu. Kalau misalnya nikah kalau misalnya talaknya di non hamil, maka 3 kali masa suci dari haid atau masa haid, 3 kali masa haid selesai, nah itu. Tetap bersama suami, bukan malah kemudian ya udah kalau gitu kita pisah aja, kata suami. Ya udah oke, kata istrinya. Oh, packing barang, dibantu sama suaminya packing barang. Ya, aku bantu kamu biar cepat-cepat nyah dari rumahku. Salah ini. Kemudian si istrinya kemudian ke rumah bapak ibunya, safar sendiri pula. Ini salah, banyak kesalahan. Ini gara-gara lagu nih. Iya, lagu kenangan. Masih diputer lagi. Ada lagi di playlist di Androidnya. Nah, ini repot nanti. Ya. Apaan dengar sayup-sayup azan atau gimana, ikhwan? Berarti kita habis salat Isya nanti ya. Insyaallah kita lanjutkan. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Baik, kita lanjutkan ikhwan, kata penulis hafizahullah. Jadi orang-orang Yahudi berpendapat wanita tidak memiliki masa iddah, sehingga ketika diceraikan langsung pulang ke rumah orang tuanya. Begitu juga dengan orang-orang Rafidah. Tapi orang-orang muslim tidak begitu. Mereka harusnya mengikuti peraturan syariat Allah Subhanahu wa taala untuk masa iddah. Kemudian orang-orang Yahudi membenci malaikat Jibril dan mengatakan Jibril adalah musuh kami. Ya, itu ada di surat Al-Baqarah. Kemudian sebagian dari orang Rafidah, sebagian ini tidak semua dari sekte Rafidah, mereka mengatakan Jibril keliru dalam menyampaikan wahyu kepada Muhammad. Ini kata sebagian dari mereka. Berarti harusnya ke siapa? Wahai Rafidah. Harusnya ke Ali bin Abi Thalib. Tapi Jibril salah nyampein. Orang-orang Yahudi dan Nasrani lebih utama dibandingkan orang-orang Rafidah, Syiah Rafidah, dengan dua perkara. Yaitu contoh, orang-orang Yahudi kalau ditanya, siapa orang terbaik dari pemeluk agama kalian, wahai Yahudi? Maka mereka akan menjawab, para sahabatnya Nabi Musa alaihissalam. Nah, orang-orang Nasrani, Kristen, kalau ditanya, siapa orang terbaik dari pemeluk agama kalian? Mereka akan menjawab, para sahabatnya Nabi Isa alaihissalam. Tapi kalau orang-orang Rafidah ditanya, siapakah seburuk-buruk orang dari pemeluk agama kalian? Mereka menjawab, para sahabat Nabi Muhammad alaihissalam. Jadi gimana itu? Ya, Nabi Musa, Yahudi memuji Nabi Musa dan para sahabatnya. Nasrani memuji berlebihan terhadap Nabi Isa dan memuji para sahabatnya Nabi Isa. Sementara Rafidah, mereka pura-pura memuji Muhammad alaihissalam dan mereka paling benci kepada sahabatnya Nabi Muhammad alaihissalam radhiyallahu anhu. Mereka orang-orang Rafidah diperintahkan agar memintakan ampunan untuk para sahabat Nabi, malah justru mereka orang-orang Rafidah mencela para sahabat Nabi. Jadi kebalik. Ya, maka pedang pantas dihunuskan kepada orang-orang Rafidah sampai hari kiamat. Kaki mereka tidak akan kokoh dan panji mereka tidak akan tegak serta kalimat persatuan mereka tidak akan terwujud. Dakwah mereka terbatalkan dan persatuan mereka tercerai-berai. Setiap kali mereka menyalakan api peperangan maka Allah akan selalu memadamkannya. Kullama awqadu nara lil harbi atfa'aha Allah. Ya, setiap mereka berusaha menyalakan api peperangan, Allah selalu memadamkannya dengan membela orang-orang sunnah. Muhammad bin Subayh As-Samak berkata, aku telah mengetahui bahwa orang-orang Yahudi tidak mencela para sahabat Nabi Musa. Orang-orang Nasrani tidak mencela para sahabat Nabi Isa. Maka bagaimana keadaan kalian, wahai orang-orang Rafidah yang bodoh? Kalian mencela para sahabat Nabi Muhammad. Aku telah tahu dari pintu mana kalian datang. Ini dikatakan As-Samak. Dosanya kalian wahai Syiah tidak menyibukkan diri kalian. Nah, maksudnya apa? Sepantasnya seorang Muslim tersibukkan dengan dosa-dosanya. Nah, apa maksudnya? Tersibukkan untuk introspeksi diri dan taubat dari dosa-dosanya. Itu maksudnya. Maka dosa kalian wahai Rafidah tidak menyibukkan diri kalian dengan beramal soleh, dengan menutup dosa-dosa itu. Ini kalimat yang sangat dalam sebenarnya. Seseorang itu ketika dia tahu punya banyak dosa, hendaklah dia menjadi sibuk gara-gara dosanya itu. Yaitu sibuk apa? Sibuk menutup dosanya dengan taubat dan ketaatan. Kalian bukannya taat, bukannya dosa kalian membuat kalian sibuk dalam ketaatan, malah justru dosa kalian membuat kalian terus-menerus melakukannya. Sekiranya kalian tersibukkan oleh dosa kalian, niscaya kalian akan merasa takut kepada Rabb kalian, kepada Allah. Begitu. Ya, sekiranya seseorang tersibukkan akan dosanya, yaitu gara-gara dosa dia sibuk taat, dia sibuk berpikir. Berpikir untuk bagaimana keluar dari dosa ini, itu sibuk. Maka dia akan takut pada Allah. Ibaratnya kita ini punya dosa. Ibaratnya kita ini memiliki hari-hari ngambang seperti kapal kertas di tengah lautan karena dosa. Apa, bagaimana antum menyibukkan diri ketika itu? Imma antum menyibukkan terus-menerus dalam dosa itu tamadi 'ala dzunub, terus-menerus melakukan dosa, tersibukkan dengan dosanya, dengan berbuat dosa terus, dan itu buruk. Atau iman itu tersibukkan dengan mencari jalan agar bisa keluar dari samudra dosa ini. Dan betapa adanya di setiap dari kita, punya masa-masa gamang, punya masa-masa bingung karena dosa. Tinggal di masa bingung itu kita mau berpegang kemana? Kadang misalnya berusaha baca Quran, tetap aja hati ini nggak enak gitu karena kepikiran akan itu, kan dosen telah dilakukan, kok masih ya fitnahnya masih ada di hati saya misalnya. Berusaha ngumpul sama teman-teman, mencari teman-teman yang saleh, tapi ternyata mereka tidak menyembuhkan. Kemudian berusaha ke majelis ilmu untuk mendapat kesegaran pikiran dan siram rohani. Nah, itu mulai-mulai. Itu namanya apa? Menyibukkan diri karena dosa. Menyibukkan diri dengan ketaatan karena dia merasa dosa. Dan itu bagus. Allah akan memberinya hidayah, ikhwan. Ini hal yang anda yakin pernah terjadi pada setiap dari kita. Kita punya dosa tertentu, berulang-ulang mungkin, dan ternyata konsekuensi dosanya itu membuat kita itu gamang, kepikiran, bingung, dan seperti ada di tengah samudra. Dan tidak ada nahkota, tidak ada apa, kita bingung mau kemana, mau ngapain. Akhirnya kita cari amalan-amalan. Ada yang pagi kemudian sudah sholat duha, yuk sholat duha. Belum tenang. Dengerin kajian online, belum tenang. Datang ke sholat duhur, belum tenang. Dan seterusnya sampai Allah berikan kemudian amalan tertentu yang membuat dia, alhamdulillah ini cocok sama saya, akhirnya hilang. Hilang itu. Ya. Dan kadang hal seperti ini biasanya tentang lawan jenis. Tentang lawan jenis. Baik laki-laki maupun perempuannya. Terutama perempuannya. Karena lebih peka, lebih dalam, lebih sensitif. Kalau laki-laki kadang-kadang enggak. Ditolak bukan dukun bertindak, bukan ditolak. Dari lagi masih banyak di stok tiap tahun selalu ada, ya. Gitu. Kadang perempuan enggak gitu. Kadang laki-laki juga ada yang sebaliknya dari yang tadi lama untuk move on. Nah, ini move on, istilahnya move on. Gimana cara move on? Jadi ketika seseorang berdosa berulang kali mungkin sehingga dosa tersebut seperti benalu hati, untuk mencabutnya agak susah, seperti menyatu, seperti jamur hati, susah, butuh proses, butuh waktu. Maka seandainya kita tersibukkan oleh dosa untuk menghilangkan dosa itu, maka kita akan semakin takut sama Allah. Sungguh, kemarin kita lanjutkan perkataan ini. Sungguh termasuk dari dosa kalian adalah kalian lalai dari orang-orang jahat. Celaka kalian. Bagaimana kalian tidak lalai dari membicarakan kesalahan orang-orang baik ini para sahabat? Jadi ada orang-orang jahat yang harusnya kalian tumpas, kalian lalai akannya. Enggak memperhatikan mereka. Enggak menggubris eksistensi mereka. Tapi ada orang-orang baik yaitu para sahabat, kalian malah justru mencela mereka, menyibukkan diri dengan menghajar mereka. Nah, ini ajaib nih. Ya. Ada banyak ahlu maksiat, banyak di sekitar rumah kita mungkin ahlu maksiat banyak. Tapi yang antum urusin siapa? Beberapa ikhwan yang bermasalah manhajnya dan seterusnya, yang itu jauh antum dicengkari ikhwan tersebut di Pekanbaru. Antum urusin tuh ikhwan. Padahal depan antum dangduters. Itu nasihatin dangduters. Iya. Itu yang lebih dekat. Padahal tetangga antum yang merupakan paman atau saudara antum. Apa-apa. Terus-terus lainnya apa selain dangduters? Rockers. Iya. Iya, rockers itu kan roti kering. Ya. Iya. Roti rocker, roti kering. Iya kan? Coba wa anzir ashiratakal aqrabin. Kadang-kadang gitu, kita tersibukkan dengan yang jauh. Padahal itu orang baik. Yang dekat padahal banyak kejahatan, kita lalai akannya. Sekiranya kalian termasuk orang-orang baik, niscaya kalian tidak akan mencela orang-orang yang berbuat kekeliruan sedikit gitu, sedikit kekeliruan kalian cela langsung. Tapi kalian berharap bagi mereka rahmat dan ridzat yang Maha Penyayang. Yang itu ada sebagian ikhwan mungkin kesalahannya kecil. Apa kesalahannya? ketika masuk majelis taklim misalnya di masjid tidak salat apa tidak salat tahiyat masjid. Ini kesalahan kecil, tidak wajib, kesalahan kecil. Itu dipermasalahin. Dipermasalahin masyaallah. Sampai repot mempermasalahkan itu, membincangkan, cari dalil dan seterusnya, masyaallah. Dan kemudian menghajar ikhwan tersebut dan menganggap ikhwan tersebut aneh. Bahkan ada di suatu tempat, ada WhatsApp Anda sudah berapa tahun lalu, Ustaz, di sini masyaallah Ustaz. Kalau kita salat ba'diyah masih di tempat kita salat fardu itu dianggap aneh sama orang-orang. Paham enggak maksudnya? Jadi kalau enggak berpindah, itu sunnah memang berpindah. Sunnah. Tapi tetap di tempat itu dianggap aneh. Baik, itu sunnah dia. Hanya kesalahan kecil kalaupun kita bilang itu salah. Ya sebenarnya itu bukan suatu kesalahan, bukan suatu kesalahan yang pantas pelakunya diasingkan atau dicela. Enggak tercela. Ya mungkin dia memang kesempitan udah di situ aja, atau mungkin dia agak mager dikit, atau dia punya hutang banyak takut orang yang punya mengutanginya ada di belakang, mungkin gitu kan? Jadi dia tetap di situ takut noleh belik noleh dikit tagihan nih, nah ini gitu. Oke dia tetap di depan terus sampai kosong masjidnya, gitu. Bisa jadi, wallahualam. Maka yang kecil itu jangan dibesar-besarkan. Sementara masalah besar, cok di depan masjid. Seberang masjid apa? Ada kemaksiatan enggak? Ada, lebih besar. Harap. Itu, permasalahkan itu. Akan tetapi memang kalian termasuk orang-orang yang buruk. Maka dari itu kalian mencela para syuhada, orang-orang mati syahid. Dan orang-orang saleh. Mereka punya salah? Pasti para sahabat ada punya salah. Tapi kalau dikorek-korek, dicari-cari, dibesar-besarkan, itu adalah rafidhah itu. Wahai para pencela sahabat Nabi, sekiranya kalian tidur di malam hari kalian dan berbuka puasa di siang hari kalian, maka itu lebih baik bagi kalian daripada kalian menghidupkan malam hari dengan qiyamul lail dan menghidupkan siang hari dengan puasa, tapi kalian mencela para sahabat Nabi. Artinya, kalian malam molor, tahajud enggak. Siang pun kalian tidak berpuasa padahal Ramadan, itu masih mending, lebih baik dibandingkan kalian qiyamul lail ya, siang puasa, tapi kalian menghina sahabat Nabi. Kenapa? Karena kalau menghina sahabat Nabi ini sama dengan meruntuhkan banyak dari pondasi Islam. Kenapa begitu? Karena Al-Quran teriwayatkan melalui jalur siapa? Para sahabat. Hadis teriwayatkan melalui jalur siapa? Para sahabat. Tanpa wasitah para sahabat, enggak sampai agama ini ke kita. Maka ketika kita diskreditkan dan hina generasi yang merupakan yang paling pertama ini, berarti kan mematikan wahyu. Gitu loh. Ujung-ujungnya itu mengingkari Al-Quran dan Sunnah. Dan orang-orang Syiah Rafidhah, mereka tidak percaya dengan Al-Quran versi kita yang ada di sini. Tidak percaya mereka. Jadi ubah-ubah itu Al-Quran. Dan mereka tidak memakai 90% lebih hadis-hadis Nabi SAW yang ada di kitab-kitab sunnah. Enggak, kenapa? Karena semua sahabat dijarah semua, diskreditkan, dijelekkan, semuanya fasik, bahkan dikafirkan oleh sebagian dari orang Rafidhah. Maka keagamaan mereka itu beda sama kita ya. Maka dikatakan di sini, dan bergembiralah kalian dengan sesuatu yang tiada kegembiraan di dalamnya. Masya Allah. Ajib kalimatnya. Ya, antum bilang ke teman ya. Bergembiralah kamu. Gembira apa? Bergembiralah akan suatu hal yang tidak ada kesenangan di dalamnya. Lu ngomong apa sih, kira? Artinya di sini adalah kalimat yang sok silakan bergembira. Bergembiralah wahai penghuni neraka, misal begitu. Ini seperti ada ya, kalimat apa bahasanya tuh ngenyek gitu apa ya? Menohok gitu ya. Apa ya? Ngece. Ya, seperti itulah. Bergembiralah kalian dengan sesuatu yang tiada kegembiraan di dalamnya jika kalian tidak bertaubat dari apa yang kalian lihat dan dengar. Celaka kalian. Mereka, para sahabat Nabi, telah mendapatkan kemuliaan dalam perang Badar. Dan mereka juga telah mendapatkan kemuliaan dalam perang Uhud. sebab mereka semuanya telah mendapatkan ampunan dari Allah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina tawallaw minkum yawmal taqal jama'an innama stazallahumus syaitanu bi ba'dhi ma kasabu wa laqad afallahu anhum. Semuanya orang-orang berpaling di antara kalian pada hari bertemu dua pasukan itu hanya saja mereka digelincirkan oleh syaitan disebabkan sebagian kesalahan yang telah mereka perbuat di masa lampau, sungguh Allah telah memberi maaf kepada mereka. Mereka walaupun punya kesalahan di beberapa peperangan, misalnya para sahabat dimaafkan, perang Uhud dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami Ahlussunnah berhujjah untuk Nabi Ibrahim Khalilur Rahman, dia berkata, "Faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim." Kata Nabi Ibrahim, "Faman tabi'ani fa innahu minni." Siapa yang mengikutiku, maka dia termasuk golonganku. "Wa man 'asani," siapa yang mendurhakaiku, maka sesungguhnya Allah Ta'ala, sesungguhnya engkau ya Allah, maha pengampun lagi maha penyayang. Maka di sini Nabi Ibrahim AS menawarkan ampunan dari Allah Ta'ala bagi orang yang durhaka. Ini sebagai hujah untuk orang Rafidah. Bagi mereka, orang Rafidah, itu para sahabat Nabi, mayoritas itu kufur, kafir. Kenapa? Karena mereka punya salah. Ini itu salah. Lalu bagaimana dengan ayat-ayat Al-Quran menawarkan ampunan bagi orang yang bersalah, durhaka, bertaubat, dan betapa banyak sahabat Nabi mereka bertaubat dari itu, dan dalam nas pun Allah Ta'ala mengatakan walaqad 'afallahu 'anhum. Allah Subhanahu wa Ta'ala memaafkan mereka. Dalam ayat lain radhiyallahu 'anhum. Allah Subhanahu wa Ta'ala meridai mereka. Nah, kalau ridha berarti dimaafkan enggak? Dimaafkan. Maka sekiranya Allah mengatakan sesungguhnya engkau sekiranya Nabi Ibrahim mengatakan, "Ya Allah, sesungguhnya engkau aziz, hakim, dan azabmu azab yang pedih," misalnya, maka berarti di sini ditampakkan dalam ini sisi intiqam, yaitu membalas dengan pedihan dan azab. Tapi enggak. "Waman asani fa innaka ghafurur rahim." Dan siapa yang menyelisihi aku, yaitu Nabi Ibrahim, siapa menyelisihi Nabi Ibrahim, maka sesungguhnya engkau ya Allah maha pengampun lagi penyayang. Jadi doakan oleh Nabi Ibrahim mereka yang bersalah. Maka dengan perbuatan siapakah kalian wahai Syiah Rafidhah berhujjah untuk perbuatan kalian wahai orang-orang bodoh? Tidak lain kalian berhujjah hanya dengan perbuatan orang-orang bodoh. Sungguh seburuk-buruk khalaf adalah orang khalaf yang mencela orang-orang salaf. Khalaf itu artinya apa? Orang-orang yang hadir belakangan setelah generasi salaf. Dan kita termasuk khalaf. Salaf itu 3 generasi pertama, terutama para sahabat itu salaf. Maka orang-orang yang datang setelah salaf disebut khalaf. Barang siapa dari orang-orang khalaf ini, dan termasuk kita orang-orang khalaf, yang mencela orang-orang salaf, maka ini seburuk-buruk orang. Seburuk-buruk orang. Kalau misalnya kita ada di dalam kelas, ya, ada pak guru atau bu guru, martabat yang paling pertama, deretan pertama itu biasanya anak-anak rajin, pintar, ya gak mesti pintar lah, minimal rajin lah, minimal kelihatan sungguh-sungguh dah. Antum di mana waktu itu? Di mana antum? Di balik papan di belakang, ada papan di balik di situ makan gorengan antum. Udah gitu, tampil bandel kayak gitu, suudzon dan ngejelekin orang-orang yang duduk di depan. Tuh soalim tuh si Panjul tuh lagu banget di depan diminta contekan, belaga gak denger sok ya gitu ya. Ini seburuk-buruk orang ikhwan, dia berada di martabat terburuk dan dia mencela orang-orang terbaik gitu loh, ajib ya. Dan itulah Rafidhah, seperti itu keadaannya, paling terdampar, paling jelek, paling buruk, dan mencela orang-orang yang paling baik dalam Islam. Sungguh satu orang dari generasi salafus saleh itu lebih baik daripada 1000 orang dari generasi khalaf. Mereka para sahabat Nabi telah mendapat ampunan dari Allah sebagaimana firman Allah, walaqad 'afallahu 'anhum, dan sesungguhnya Allah Ta'ala telah memberi maaf kepada mereka. Maka apa yang akan kalian katakan kepada orang yang telah diampuni oleh Allah? Ya, mungkin kita cukup sampai sini insyaallah materinya. Tidak ada soal kan insya Allah ya, gak ada pertanyaan, kita cukup aja. Karena makin malam, makin mendekati waktu subuh, jadi anak harus cepat-cepat pulang ya.